أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعلمون السيئات. Di situ يعلمون يعملون صح. Di sini يعلمون تصحح salah cetak. وكانوا يعلمون apa di situ يعملون الصواب يعملون. Di sini cetakannya يعلمون salah tulis. Yang di situ apa? Semuanya يعملون. Artinya di sini di cetakan Ibn Katsir يعملون. وكانوا يعملون السيئات. Maka datanglah kaumnya kepada Lut alaihi salatu wassalam bergegas bersegera untuk mendatangi tamunya siapa? Nabiullah Lut alaihi salatu wassalam ingin melakukan apa? Sayyiat na'udzubillah fahishah waliyadzubillah alatikan wa'amalunaha, yang sebelumnya mereka juga mengamalkannya, melakukannya. Oleh hadzaqal, oleh karena itu Allah berfirman, wa min qablu, dari dulu kanu ya'maluna sayyiat, mereka melakukan keburukan, yakni fahishah allati ma sabaqahum 'alaiha ahadun minal 'alamin, yang tidak pernah dilakukan oleh orang sebelum mereka sedikit pun. Kemudian Nabiullah Lut alaihi salatu wassalam mengatakan, qala ya qaumi haula ibanati hunna atharu lakum, wahai kaumku, ya mereka nikahi anak-anak perempuanku, mereka lebih suci bagi kalian. Menajabimana kamu arah Sulaiman. Ini sudah ya. Bagaimana kisah Sulaiman? Nah, ketika dua orang wanita datang kepada Sulaiman berselisih, memperebutkan apa? Anak. Maka Nabi Sulaiman ingin membelah perutnya anak tersebut. Ya, ini maksudnya apa kata Imam Sa'adu rahimahullah, maksud adalah dafu hadzal fahsyatul kubra, menolak kerusakan yang lebih besar. Nah, ya ini juga Nabi Lut sallallahu alaihi wasallam mengarahkan kepada untuk menikahi wanita, nikahi perempuan saja. Apa yang kalian melakukan dengan laki-laki? Fattaqullah wala tuhzuni fi dhaifi. Bertakwalah kalian pada Allah. Jangan kalian bikin malu terhadap tamu-tamuku. Aiman tura'u taqullah. Kalian harus bertakwa kepada Allah, atau kalian harus menghormati tamu-tamu Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Wala tuhzun indahu. Jangan kalian meremehkan, merendahkan diriku di hadapan tamu-tamuku. Alaysa minkum rajulun rasyid. Bukankah ada di antara kalian orang yang dewasa, yang berakal, yang bijaksana? Fa'inhaakum wa'izjurukum. Sehingga melarang kalian, ya, dan mengarahkan kalian, membimbing kalian, ya, menasihati kalian, menegur kalian. Fa'adha dalilun ala murawijuhum wanhilalum minal khair walmuru'ah. Ini merupakan dalil bahwa mereka sudah tidak ada kebaikan dan tidak ada muru'ah lagi, kewibawaan lagi, bermaksiat secara terang-terangan waliyadzubillah, na'udzubillah. Fa'alulah laqad alimtu, laqad alimta ma lana fi banatika min haq wa innaka la ta'lam ma nurid. Maka dijawab oleh kaumnya, wahai Lut, kamu tuh sudah tahu laqad alimta ma lana fi banatika min haq. Kami enggak mau ya wanita-wanita itu, anak perempuan kamu. Wa innaka la ta'lamu ma nurid, dan kau paham, pasti tahu, mengerti apa yang kami inginkan. Aila nuridu illa rijal, kami tidak menginginkan kecuali laki-laki saja. Wala lana raghbah fin nisa, dan kami enggak mencintai perempuan. Na'udzubillah wal-ni'adzubillah. Juga disebutkan oleh Imam Suddi di dalam tafsir Ibn Katsir, innama nuridu rijal, yang kami inginkan adalah laki-laki. Na'udzubillah. Fashtadda qala qalut alaih salatu salam, maka dari situlah semakin genting keadaannya. Nabiullah Lut alaihi salatu wassalam qala, kata Nabi Lut, law anna li bikum quwwah, kalaulah seandainya aku memiliki kekuatan, atau aku akan berlindung pada ruknun syadid. Ruknun syadid di sini qabilah mani'ah, berlindung pada qabilah yang kuat, yang bisa mencegah kalian dari kejahatan kalian. Ya. Wa hadza bihasabil asbabil mahsusah. Kata Imam Sa'di rahimahullah, tergantung sesuai dengan sebab-sebab yang terlihat. Wa illa fa innahu yawi ila aqwal arkan wa Allah. Padahal yang sesungguhnya adalah Nabi Lut alaihi salatu wassalam berlindung kepada yang paling kuat adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Alladzi la yaqumul quwwati ahadun, yang tidak ada seorang pun bisa menandingi kekuatan Allah. Wa li hadzal mablaghal amr muntaha ashtaddal karb. Nah, oleh karena itu ketika perkaranya sudah genting, perkaranya sudah mendesak, nah ya, maka Allah segerakan azab kepada mereka. Qalu inna rusul rabbika la yasiru ilaik biqit'in minal lail wa la yaltafit minkum ahadun illa mura'atak innahu musibuha ma'asabahum innama wa'idahum as-subh alaysa as-subhu biqarib. Nah, artinya apa? Ketika kondisi dalam keadaan mendesak, kondisi dalam keadaan genting, ya, pertolongan Allah pasti dekat. Kata Rasulullah SAW, rahmatullah ala Lut, semoga Allah merahmati Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Laqad kana yawi ila ruknin syadid, Nabiullah Lut berlindung kepada ruknun syadid, yaitu kepada Allah. Kenapa berlindung kepada Allah dari kejahatan? Kejahatan kaumnya. Apa kejahatan kaumnya? Hah? Apa? Kejahatan kaum apa? Melakukan fahisyah. Dan ini kejahatan akan mendatangkan apa? Azab Allah, siksaan Allah. Nah, ya, maka nah, Rasulullah SAW mengatakan rahmatullah ala Lut. Rahmat Allah tercurahkan kepada Nabiullah Lut. Laqad kana ya'wi ila ruknin syadid. Nabi Lut alaihi salatu wassalam berlindung kepada ruknin syadid, yakni Allah Azza wa Jalla. Fama ba'athallahu ba'da min nabiyyin illa fi sarwah min qaumihi. Artinya pentingnya berlindung kepada Allah dari kejahatan kaumnya. Penting. Ya. Penting berlindung hanya kepada Allah. Nah, kalau berlindung pada manusia gimana? Mas Umar. Berlindung pada manusia bisa enggak? Bisa saja. Sama dengan minta pertolongan kepada manusia. Syaratnya apa? Ayyakuna hayyan hadiran qadiran. Harus dia hidup, dia hadir, dan dia mampu. Semampu-mampu manusia, bisa enggak nolak azab Allah? Enggak bisa. Berarti minta perlindungan pada mana? Pada siapa? Pada Allah. Dari kejahatan siapapun. Ya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Berlindung pada Allah Subhanahu wa taala. Artinya bukan tidak boleh berlindung pada makhluk, boleh. Tapi dengan tiga syarat tadi. Tapi sebaik-baik perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabiullah Lut ya alaihi salatu wasalam berlindung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rahmatullah ala Lut. Semoga Allah merahmati Nabiullah Lut. Laqad kana ya'wi ila ruknin syadid. Nabiullah Lut alaihi salatu wasalam berlindung kepada ruknin syadid. Ini Allah Azza wa Jalla. Ya. Rukun, rukun itu apa? Rukun, rukun itu apa? Rukun Islam. Rukun itu apa? Hah? Apa? Pondasi, pondasi. Kalau di kita itu apa? Pondasi yang kuat, rukun syariat. Sekuat-kuatnya pondasi di alam dunia ini, ah, bisa menahan gempa, ah, bengong, bisa menahan gempa? Tidak bisa. Bisa menahan azab Allah? Tidak bisa. Makanya ungkapan siapa? Ungkapan Al-Imam Sa'di rahimahullah di sini apa? Di bawahnya. Wa illa fa inna yawil aqwal arkan. Ila aqwal arkan. Aqwa. Ya, penggunaan kalimat apa? Ila aqwal arkan. Padahal Nabiullah Lut alaihi salatu wassalam berlindung kepada aqwa, yang paling kuat. Ya, secara mutlak yang maha kuat siapa? Allah Azza wa Jalla. Manusia sekuat-kuatnya manusia. Ah, sekuat-kuatnya manusia. bisa teruji, terukur. Mas Pri, kekuatan manusia bisa terukur. Terukur. Tapi kekuatan Allah Azza wa Jal maha kuat, maha kuat. Maha sempurna kekuatannya. Sekuat-kuatnya manusia bisa menahan azab Allah. Nah, makanya Nabi Lut alaihi salatu wassalam berlindung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqwal arkan, kata Imam Sa'di rahimahullah di sini, wa illa fa innahu ya'u ila aqwal arkan wa huwa Allah azza wa jalla. Nah, rukun yang paling kuat, yang sempurna, wallah azza wa jalla. Wallahu a'lam bis-shawab, alhamdulillah rabbil alamin.